Mitra bisnis, salah satu hal yang saya suka ketika saya membaca atau melihat data-data baru adalah bagaimana orang-orang di negara barat atau di negara maju itu melakukan riset yang begitu simple, sederhana, tapi sangat tepat begitu ya. Jadi semuanya dibersihkan data-datanya, dicoba dan dihasilkan sebuah data yang akurat. Nah, ada dua profesor dari Belgia itu melakukan riset dari universitas ya, membedakan 16 orang yang bangunnya sangat pagi dan 15 orang yang tidurnya sangat malam atau bangunnya juga sangat terlambat. Jadi mungkin yang satu tiap hari bangunnya jam 4 pagi atau jam 5 pagi, tidurnya jam 8 malam, jam 9 malam seperti ibu saya, atau seperti saya tidurnya jam 1, jam 2 atau jam 3 malam ya, dan bangunnya jam 10, jam 9. Jadi ini yang dibedakan adalah orang yang apa namanya early riser, bangun pagi ya, dan night owl. Night owl itu adalah apa namanya burung hantu malam ya. Nah, yang membedakan ternyata ketika mereka bangun dengan jumlah tidur sama-sama cukupnya ya, ketika mereka sama-sama bangun ya. Ketika mereka bangun secara terpisah tentu waktunya bangunnya berbeda. Lalu diukur sejak bangun, lalu dilihat progresnya kapan dia mulai betul-betul otak dan pikirannya siap. Ternyata setelah 1,5 jam mereka diukur, ternyata dua-duanya, jadi beda jamnya ya, sudah sama-sama alert, jadi otaknya sudah jernih, dikasih pertanyaan apapun mereka bisa, dan mereka bekerja dengan giat. Nah, yang menarik adalah, setelah 10 jam bekerja sejak bangun, ya, tipe kedua tipe ini dibandingkan ketika mereka sedang mengerjakan pekerjaan. Ternyata orang-orang yang tidurnya sangat malam, jadi yang seperti burung hantu itu, setelah 10 jam kerja, otaknya itu ternyata masih sangat attentionnya kuat, tajam gitu ya melihat sesuatu. Sedangkan orang yang bangunnya pagi sudah tidak. Jadi sudah mulai menggerambiang otaknya, tidak sejernih orang-orang yang tidurnya malam. Ya. Dan ketika diriset di otaknya, di MRI benaknya, itu terlihat ada aktivitas di otaknya yang berhubungan dengan attention atau perhatian. Jadi setelah 10 jam, benak bagian perhatian ini tetap bekerja dengan keras untuk mereka yang tidurnya malam. Sedangkan mereka yang bangun pagi, tidurnya pagi, sudah tidak, langsung istirahat, melemah, dan ingin istirahat. Nah, riset ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidurnya malam, bangunnya siang, itu ketika setelah jangka yang cukup lama, setelah 9 jam, 10 jam, atau 11 jam, otaknya lebih jernih dan lebih mampu fokus pada attention setelah 10 jam itu. Kalau pertamanya pada 1-2 jam pertama atau 3 jam pertama, kedua belah pihak adalah sama. Tentu ini lepas dari pernyataan apakah orang yang bangun pagi itu lebih sehat ya, lalu apakah mereka umurnya lebih panjang. Nah, ini di luar itu, hanya dibandingkan bagaimana benak itu atau otak kita bekerja dibandingkan antara orang yang bangun sangat pagi tidur pagi dan bangun sangat malam tidur sangat malam. Terhadap bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau mengakses Facebook saya Tanah Disantoso. Terima kasih, sukses untuk Anda.